Isteri saya nak berhenti kerja atas persetujuan bersama atas alasan untuk jaga dan didik anak di rumah. Kami sekeluarga bukan senang sangat sebab saya kerja kerajaan je. Tapi sekadar cukup makan. Kadang-kadang hujung bulan sesak juga. Adakah isteri berhenti kerja dipanggil tolak rezeki? Sebab sekarang kalau sesak-sesak ada juga gaji isteri tolong backup. Kadang-kadang bimbang juga bila isteri berhenti kerja takut tak cukup makan. Tapi ustaz kata rezeki kerja Allah. Tapi bila isteri berhenti kerja tak ke dipanggil tolak rezeki pula. Jawab ni yang pertama, hukum isteri bekerja. Haram ke tidak, hukumnya harus. Hukumnya harus. Kemudian pula, isteri ni nak berhenti kerja, dia dah ada kerja dah. Dia kata tak ke dikatakan tolak rezeki. Itu bukan tolak rezeki. Tolak rezeki lain. Isteri dia bekerja, kemudian dapat gaji, tak ambuh gaji tu. Dia buang. Itu panggil tolak rezeki. Faham? Ada pun berhenti kerja, dah panggil tolak rezeki. Kerana bila kerja, belum tentu dapat rezeki. Faham? Sebab kerja dia ada hubung kait dengan rezeki. Dia takluk saja, tapi bukan mesti dapat rezeki. Macam kata orang negeri, bukan mesti untung. Jadi tak ada masalah. Tidak dikatakan tolak rezeki.